Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan malam yang berbarakah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dengan tujuan yang insyaallah taala mulia, yakni thalabul ilmi syar'i. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Qalam dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan baca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41 biiznillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya kisah tentang ashabul jannah, para pemilik kebun yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gagalnya panen dalam waktu yang singkat, turun hukuman dari Allah di saat mereka tidak menduga datangnya hukuman, bahkan sedang terlelap tidur nyenyak dalam mimpi-mimpi indahnya, ternyata Allah turunkan pada waktu tersebut hukuman sebagai teguran bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang akan kita baca hendak menjelaskan bahwasanya hamba-hamba yang betul-betul beriman, hamba yang betul-betul bertakwa akan mendapatkan balasan yang sempurna kelak di yaumul kiamah, tidak sama dengan orang-orang yang membangkang, tidak sama dengan orang-orang yang terus di atas kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Balasan ini akan diberikan kepada mereka kelak di hari kiamat. Ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha berpegang teguh dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapati hidupnya semasa di dunia penuh dengan kesulitan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan himpitan-himpitan yang tidak mengenakkan. Allah menghibur mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bagi mereka kelak di dalam surga berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang bakal membuat mereka berbahagia. Walaupun hidupnya di dunia penuh dengan perjuangan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami pantas menjadikan keadaan orang-orang yang berserah diri sama seperti orang-orang yang banyak dosanya? Tentu tidak akan disamakan. Tentu akan dibedakan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan baik semasa hidupnya di dunia, begitu pula nanti di yaumul qiyamah. Sementara orang-orang yang berada di atas kemaksiatan, pelanggaran syariat, dosa, dan yang semisalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, walaupun hidupnya di dunia tampak dalam kesenangan, tampak dalam kemewahan, tampak dalam kemudahan, itu hanya tipuan sesaat. Makar yang Allah berikan kepada mereka, istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mendapatkan hukuman secara penuh nanti di yaumul qiyamah. Ma lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa beranggapan yang seperti itu? Kalian menganggap seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyamakan keadaan seorang yang mukmin dengan hamba yang kafir. Apakah kalian menduga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyamakan keadaan hamba yang taat dengan hamba yang bermaksiat? Apakah kalian menduga, mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang sama kepada hamba yang bertakwa dengan hamba yang penuh dengan dosa? Jawabannya tidak sama. Kaum mukminin akan diberikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Sementara hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang munafik akan mendapatkan balasan neraka kekal abadi di dalamnya. Begitu pula hamba-hamba yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dari kalangan kaum muslimin juga mendapatkan balasan yang setimpal atas pelanggaran mereka, mendekam di dalam neraka wal'iyadzu billah. Keadaannya tidak akan sama. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari dari kitab suci yang Allah turunkan yang memberikan penjelasan atas dugaan kalian? Allah menantang dugaan yang keliru bahwasanya nanti di yaumul qiyamah hamba yang mukmin dengan yang kafir balasannya sama. Mana dalilnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di kitab mana Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan balasan hamba yang taat dengan hamba yang bermaksiat. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Apakah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki janji-janji atas kami yang diperkuat dengan sumpah? Ya, jaminan bahwasanya orang yang taat dan orang yang bermaksiat mendapatkan balasan yang sama, yang berlaku sampai datangnya hari kiamat. Kemudian kalian dengan seenaknya menghukumi sesuatu yang tidak kalian ketahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini teguran sekaligus tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mempertegas pernyataan bahwasanya hamba-hamba yang mukmin tidak akan sama keadaannya nanti di yaumul kiamah dengan hamba-hamba yang kafir. Jangan bersedih hati bagi kaum mukminin yang mungkin selama hidupnya di bawah penindasan orang-orang yang zalim. Jangan pula bersombong atau berbangga diri bagi orang-orang yang saat ini di atas kemaksiatan, di atas kezaliman, lantaran belum turun hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jangan merasa senang terlebih dahulu dengan dosa-dosa Anda. Kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan hukuman atas kezaliman-kezaliman yang Anda lakukan, manakala Anda belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka, siapa yang berani bertanggung jawab di antara mereka atas pernyataan tersebut. Ya. Dari kitab suci manapun yang Allah turunkan kepada umat manusia, tidak ada satupun yang menyamakan balasan bagi orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Ya. Allah juga menantang mereka. Apa buktinya bakal mendapatkan balasan yang sama? Apa jaminannya? Siapa di antara mereka yang mau bertanggung jawab atas pernyataan tersebut? Am lahum syuraka? Ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan lain, tuhan-tuhan lain yang dijadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjamin keselamatan mereka nanti di yaumul qiyamah? Falyatu bisyurakaihim, silahkan datangkan sekutu-sekutu mereka, in kanu shadiqin, kalau mereka betul-betul jujur, betul-betul benar pengakuannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah memberitakan pada ayat-ayat ini, bima a'addahu lil muttaqina lil kufri wal ma'asi. Allah memberitakan dalam ayat-ayat ini balasan yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang menjaga dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Min anwa'in na'im. Janji yang Allah berikan kepada mereka adalah berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan surga. Surga dengan fasilitas terendah 10 kali lipat dari dunia seisinya. Surga yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman berisi sungai-sungai yang indah, yang senantiasa mengalir, tidak pernah habis airnya. Mereka dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesuka hati bisa merubah arah dari sungai-sungai tersebut. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Surga yang di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang cantik jelita sebagai pendamping untuk mendampingi setiap hamba-hamba yang masuk ke dalam surga, yang tidak pernah membuat mereka sakit hati lantaran ucapannya-ucapannya yang senantiasa lembut, menyenangkan, dan tidak ada perkara-perkara yang mereka benci dalam kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan yang lebih besar dari itu semua, nanti di yaumul kiamah di dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyibak tabirnya, menampakkan wajahnya di hadapan hamba-hamba yang beriman, ahlul jannah. Wal 'aisyis salim. Allah juga berikan kepada mereka kehidupan yang tenang. Ya. Hidup di surga itu hidup yang tenang. Tidak ada yang hasad satu sama lain. Ya, enggak ada yang iri-irian. Kalau di dunia hidup di kompleks elit, baik elit yang sesungguhnya maupun elit yang KW, ekonomi sulit, sanibidina azani Allah wa iyakum. Hubungan antar tetangga itu bisa menjadi pemicu rusaknya keharmonisan lantaran perbedaan nikmat yang didapatkan oleh masing-masing penghuni kompleks tersebut. Kalau ada yang lebih kaya, yang lain akan timbul rasa iri. Kenapa fulan lebih kaya? Kenapa fulan lebih enak? Kenapa fulan lebih nyaman? Itu di dunia. Tapi nanti di yaumul kiamah, di dalam surga, sebelum kaum mukminin masuk ke dalam surga, saat mereka berhasil melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang ujungnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan melewati qantarah. Qantarah itu ujung jembatan yang dibentangkan di atas sungai kecil. Disitulah mereka akan disucikan hati-hatinya dari segala bentuk hasad dengan saudaranya sesama mukmin. Disitulah akan dikisos satu sama lain apabila masih memiliki tanggungan kedzaliman. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Sehingga ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga, sudah tidak tersisa iri, hasad, dengki terhadap sesama kaum mukminin. Betul-betul bersih hatinya. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kesempurnaan hidup akan diberikan nanti di surga. Kalau di dunia tidak ada yang sempurna. Ada orang hidupnya kaya raya megah, khanibidina azani Allah wa iyakum. Setiap harinya dihantui dengan rasa khawatir. Khawatir hartanya berkurang. Mikirin bayar listrik, khanibidina azani Allah wa iyakum. Air, PDAM, dan semisalnya. Ya, belum lagi servis mobilnya, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, kalau ada kendala atau servis rutin, pengeluaran akan selalu ada. Dan ikut terus dihitung, ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Enggak tenang hidupnya. Ya. Nanti di surga sudah enggak mikir biaya PLN, ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Karena semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sempurna yang tidak pernah mereka bayangkan sepanjang hidupnya di dunia. fi jiwari akramil akramin. Mereka akan bertetangga dengan tetangga-tetangga yang terbaik. Dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan para syuhada, dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya, bersama dengan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Wa anna hikmatahu ta'ala. Kemudian Allah memberitakan pula di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, la tabtadhi an yaj'ala al-muslimina al-qanitina li rabbihim al-munqadina li awamirihi المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. Di antara hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyamakan keadaan kaum muslimin yang taat, yang tunduk, yang selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin disamakan dengan orang-orang yang durhaka, yang suka dengan kemaksiatan, suka mengingkari ayat-ayat Allah, menentang para rasul, dan memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal sama. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Sekalipun di dunia orang-orang yang berada di atas kekufuran, berada di atas kemaksiatan, berada di atas kezaliman, hidupnya nampak adem ayem, apa namanya, nyaman, tenang. Khanibidina azani Allah wa iyakum, damai. Itu hanya sementara. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Fala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz-dzalimun." Jangan sekali-kali engkau mengira, menduga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dan membiarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah sengaja menunda hukuman bagi mereka sampai datangnya hari kiamat, saat seluruh umat manusia pandangan mata mereka kosong. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Memang Allah biarkan hamba-hamba yang di atas kemaksiatan, di atas kekufuran, kaum munafikin, hidupnya makin lama makin kaya, hidupnya makin lama makin enak, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dalam kekufurannya, dalam kezalimannya, supaya nanti di yaumul kiamah mereka mendapatkan hukuman yang sempurna atas kekufuran dan kezaliman mereka. Kalau hukumannya di dunia, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Itu masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Dan itu salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita baca pada ayat sebelumnya tentang kisah pemilik kebun. Walaupun mereka mendapatkan hukuman, walaupun mereka mendapatkan teguran, saat mereka melihat hukuman Allah, karena hukumannya masih diberikan di dunia, mereka berkesempatan untuk merubah diri mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diganti dengan yang lebih baik. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Itu masih orang-orang yang diharapkan kebaikan. Lain ceritanya dengan orang yang memang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan kejelekan nanti di yaumul qiyamah, semakin kufur semakin kaya. Semakin ingkar semakin enak hidupnya. Ini tanda bahaya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Allah tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Dibiarkan terus di atas kejelekan sampai ditutup usianya dengan kejelekan pula, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hukuman yang penuh nanti di yaumul qiyamah wal a'yadz billah. Wa anna man dhanna annahu sayusawwihim fi thawab fa innahu qad asaa al hukma wa anna hukmahu hukmun batil wa ra'yahu fasidun. Siapa saja kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang punya dugaan Allah akan menyamakan balasan kaum mukminin dengan balasan orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah, maka dia telah salah dalam menduga. Apa yang dia sangka adalah dugaan yang batil dan hasil pemikiran yang rusak, kata beliau rahimahullah. Wa annal mujrimin, seandainya ada orang-orang yang penuh dengan dosa, idza da'au dzalik, mengaku hal yang demikian, falaisa lahum mustanadun, maka sejatinya mereka tidak memiliki sandaran yang kuat dalam pengakuannya. Ya, andai kata ada orang yang menduga Allah akan menyamakan hukuman, menyamakan balasan bagi orang yang beriman dengan orang yang kufur, ini merupakan dugaan yang salah. Kemudian, seandainya ada orang yang penuh dengan dosa mengklaim hal tersebut. Ada orang kafir mengklaim, saya kalau mati pasti masuk surga. Ya, sudah jelas. Kenapa? Ya, ini sudah menjadi tradisi nenek moyang. Kami sudah punya kartu VIP untuk masuk surga. Ihsani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai 7 generasi, 7 turunan misalkan. Ada orang kafir, ya, hidupnya di atas kekufuran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengklaim dirinya mendapatkan surga sama kayak kaum muslimin yang mati dengan nikmat husnul khatimah pemberian Allah kepada dirinya, dia mengklaim surga yang sama. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, ini pernyataan yang tidak memiliki sandaran yang kuat sebagai dalil atas pernyataan yang dia sampaikan. La kitab fihi yadrusun wa yatluna annahu min ahlil jannah wa anna lahum ma talabu wa takhayyaru wa laysa lahum indallahi ahdun wa yaminun balighah ila yaumil qiyamah anna lahum ma yahkumun wa laysa lahum syuraka wa a'wan ala idraki ma talabu fa in kana lahum syuraka wa a'wan falyatu bihim in kanu sadiqin. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, orang kafir yang mengklaim bakal masuk surga, mereka tidak punya sandaran dalil, baik dari keterangan yang ada dalam kitab suci mereka, mau Taurat, mau Injil, bahkan dalam Al-Quran, itu tidak ada yang menyatakan orang kafir tempat kembalinya di surga. Itu mustahil. Nah, mereka juga tidak punya jaminan yang mengikat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala pasti dimasukkan ke dalam surga. Enggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka juga enggak punya sekutu-sekutu, penolong-penolong yang menjadikan mereka mudah masuk ke dalam surga. Andai kata ada sekutu-sekutu yang bisa memberikan bantuan kepada mereka, Allah menantang untuk didatangkan nanti di yaumul qiyamah di hadapan seluruh makhluk, mana sekutu-sekutu mereka yang katanya bisa memudahkan masuknya mereka ke dalam surga. Semuanya hanya angan-angan belaka. Kalau ada orang kafir mengklaim dirinya mati masuk ke dalam surga dalam keadaan mati di atas kekufuran, itu namanya mimpi. Ya, angan-angan belaka, omong kosong. Khanibidina azani allahu wa iyyaku. Sehingga dipertegas oleh Syekh rahimahullah, wa minal ma'lum anna jami'a dzalik muntakin. Dan diketahui semua yang disampaikan di atas dalil dari kitab suci tidak ada. Jaminan dari Allah bakal masuk surga juga tidak ada. Punya sekutu yang menjamin keselamatan mereka nanti di yaumul kiamah juga tidak ada. فَلَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ وَلَا لَهُمْ عَهْدٌ عِنَّ اللَّهِ فِي النَّجَاهِ وَلَا لَهُمْ شُرَكَ يُعِينُونَهُمْ فَعُلِمَ أَنَّ دَعْوَاهُمْ بَاطِلَةٌ فَاسِدَةٌ. Ketika semuanya ini tidak ada, dalil dari kitab suci tidak ada, kemudian jaminan dari Allah juga tidak ada, sekutu yang menjamin keselamatan mereka juga tidak ada, maka diketahui bahwasanya anggapan mereka, pengakuan mereka, klaim mereka, semuanya batil, fasid, dusta. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, salhum ayyuhum bidhalika za'im, ay ayyuhum al-kafilu bihadihi da'wa al-fasidah, fa'innahu la yumkinu tasaddur biha walazza'amatu fiha. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat di atas, salhum ayyuhum bidhalika za'im, tanyakan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Ini menunjukkan, kata Sa'di rahimahullah, tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin kebenaran dakwa atau pengakuan yang dusta yang dilontarkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, enggak bakal ada orang yang berani menjamin dengan pasti bahwasanya orang kafir akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamah. Itu menunjukkan kalau anggapan tersebut betul-betul dusta, palsu. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41. Dari ayat-ayat ini, beserta penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat bisyarah, kabar gembira, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bisyarah bil jannah yaumal qiyamah. Allah mempersiapkan surga bagi mereka kelak di hari kiamat. Ya. Ini kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tegas Allah menyebutkan pada ayat yang ke-34, inna lil muttaqin inda rabbihim jannatin na'im. Ada yang perlu kita perhatikan pada lafaz ayatnya, ya khanifidina azani allahu wa iyakum. Kabar gembira dalam bentuk surga yang penuh dengan kenikmatan, yang dijadikan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, itu diberikan kepada al-muttaqin. Dalam ayat ini, lil-muttaqin, kalau kita lihat dengan sudut pandang bahasa Arab, ini menggunakan bentuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu salah satu tandanya diawali dengan al. Alif lam. Ya toh? Ini kan kalau kita protoli, lafadz yang pertama inna, sesungguhnya. Kemudian ada lam, li, huruf jar. Setelah itu kalimat al-muttaqin. Ya, kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ke Pak Reza, insyaallah paham beliau. Ya. Itu Pak Reza ya. Ya, ada inna. Ini huruf, huruf taukid. Kemudian ada lam, huruf jar. Al-muttaqin menggunakan al. Ya, kalau hilang alnya bacaannya inna limuttaqina. Ya toh? Tapi bacaannya ada lamnya, inna lil muttaqin. Al pada kalimat muttaqin ini punya makna yang dalam. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau dalam bahasa Arabnya, alnya di sini disebut dengan al-jinsiyah. Listighraq khasaisil afrod. Panjang namanya ya. Ya, yang belum paham didengarkan saja. Al-jinsiyah. Listighraq khasaisil afrod. Al, ya, dalam bahasa Arab itu cuma kata al, alif sama lam yang sukun. Ini punya banyak fungsi. Salah satu fungsinya, listighraq khasaisil afrod. Untuk menunjukkan kesempurnaan sifat yang ada pada lafaz sesudahnya. Di sini kan al sambungnya kemana? Muttaqin. Berarti maksudnya ini yang antum perhatikan dengan baik ya. Makna dari al-istighraq al-jinsiyah listighraq khasaisil afrod itu menunjukkan bahwasanya kabar gembira yang Allah berikan dalam bentuk surga di yaumul kiamah diberikan kepada orang yang betul-betul bertakwa. Ya, orang yang betul-betul bertakwa. Zahiran wa batinan. Orang yang bertakwa secara zahir dan secara batin. Sirran wa alaniyatan. Saat sendirian maupun ketika dilihat oleh orang. Ya, itu takwa yang sesungguhnya. Bukan takwa yang kaleng-kaleng. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau dilihat orang, Masya Allah. Takwanya luar biasa. Penampilannya Masya Allah syar'i. Ucapannya Masya Allah baik. Ya, dikit-dikit keluar, zikir. Astaghfirullah, Allahul Musta'an, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, lisannya menyebutkan azkar-azkar yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, terlihat santun, terlihat tenang, terlihat tawadhu, terlihat hudu. Ini dilihat oleh orang. Ya. Ketika dia sendirian, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, atau bersama dengan orang-orang yang setipe dengan dirinya, nampak jati diri yang sesungguhnya. Ya. Dia semangat ibadah kalau dilihat orang. Ketika sendirian, malas-malasan. Ya. Kalau dilihat orang, Masya Allah, sholatnya betul-betul dicocokkan dengan sholatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sendirian, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, resting sholatnya. Ya. Ini ada yang demikian. Jangan terlalu pede. Merasa dirinya termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan jaminan surga dalam ayat yang ke-34 dalam surat Al-Qalam. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Wah, kayaknya saya masuk dalam ayat ini. Kenapa? Tampilan saya sudah tampilan ahlul jannah. Ya. Ucapan saya sudah ucapan ahlul jannah. Ya enggak? Ketemu orang, salam. Ngobrol selalu diselipkan zikir-zikir yang syar'i. Kalimat-kalimat thayyibah. Ada subhanallah, ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil di situ. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, kalam yang menyejukkan hati. Kalam jannah. Khairifidina azani allahu wa iyakum. Itu di hadapan orang. Casingnya bagus. Ternyata ketika sendirian. Khairifidina azani allahu wa iyakum. Yang tadinya semangat di atas ketaatan. Dia laksanakan ketaatan tadi seenaknya sendiri. Itu bukan takwa yang sesungguhnya. Nah, yang demikian termasuk bentuk atau termasuk contoh tadabbur ayat Al-Qur'an. Ya, kita bisa mengambil makna yang demikian, janji Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan itu diberikan kepada orang yang betul-betul bertakwa. Dari mana makna ini diambil? Dari kata tadi, inna lil muttaqina inna rabbihim jannatin na'im. Menggunakan bentuk isim ma'rifat supaya diketahui bahwasanya orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang sungguh-sungguh ketakwaannya, betul-betul bertakwa lahir dan batin saat sendirian maupun bersama dengan orang. Sanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Tayyib, sudah masuk adzan isya, fadhal adzan terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca di atas, juga keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-amru bil muhafadhah ala taqwa. Perintah untuk selalu menjaga ketakwaan. Perintah untuk selalu menjaga ketakwaan. Kenapa kita ambil faedah yang kedua, adanya perintah untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang tadi disampaikan, kabar gembira yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa berupa surga yang penuh dengan kenikmatan itu hanya diberikan oleh orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Orang takwa yang betul-betul takwa. Zahiran wa batinan, sirran wa alaniyah. Nah, itu keadaan orang yang ketika sendirian, ketika bersama orang ramai, saat dia dilihat orang atau tidak, lahirnya atau batinnya, keadaan hatinya itu sama, tetap bertakwa kepada Allah, itu merupakan contoh keadaan orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga takwa? Kita bisa menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi takwa yang berkualitas, tentunya dengan thalabul ilmi syar'i. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak belajar, tidak akan terbentuk takwa yang benar. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Andai kata ketakwaan itu akan tumbuh tanpa siraman ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang tergolong cerdas, ya, tidak butuh dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menemukan jalan yang benar. Ya toh? Harusnya kan gitu. Kalau seandainya tidak butuh belajar, enggak butuh Al-Quran, enggak butuh sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, orang bisa menemukan al-haq semata-mata dengan akalnya, ya, tentunya orang-orang Yahudi, mereka adalah ahlul jannah. Nah, mereka orang yang pintar, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Enggak usah Yahudi, iblis la'natullahi alaih, kurang pintar apa? Iblis dengan sekali lihat jasadnya Adam alaihi salam sebelum diciptakan langsung bisa mengambil kesimpulan makhluk baru yang Allah ciptakan ini ajwaf la yatamalak. Ya, dia berongga dan tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, tidak mampu konsisten di atas satu keadaan. Ini belum diciptakan loh Adam, belum ditiupkan ruh. Ya, iblis sekali lihat, satu kali putaran dia lihat-lihat dengan seksama bentuknya makhluk yang baru, yang belum dikasih nama saat itu. Yang itu adalah jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Dia langsung tahu, ini makhluk ajwaf la yatamalak. Ya, karena pintar. Kalau iblis tidak pintar, tidak bakal orang tersesat. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Banyak orang yang tersesat, banyak orang jatuh dalam kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, pelanggaran syariat. Itu karena iblis cerdas. Ya. Dia tahu menyesatkan orang caranya seperti apa, yang halus di khadibidina azani Allah wa iyakum, karena dia pandai. Andai kata cukup dengan kepandaian, iblis gak bakal jadi makhluk yang terlaknat. Ya. Karena dia tidak punya iman di hadirin azani Allah wa iyyakum, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, maka iblis hanya sejenisnya, ya, menjadi orang-orang yang terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita renungkan kembali definisi dari ketakwaan. Yang namanya takwa seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh tabi'in, Talq ibnu Habib al-Anazi al-Basri rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang peristiwa yang cukup menggemparkan di masa tabi'in, ada upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Sulaiman ibnu al-Ash'ath yang saat itu punya pasukan yang banyak, sampai mengambil tokoh-tokoh tabi'in untuk ikut bersama dengan mereka seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam rangka memobilisasi massa. Kalau enggak ada ulama di masa itu, kalau enggak ada ulama, kaum muslimin enggak bakal kumpul. Ya, kalau megang satu alim dalam kelompok mereka, itu mudah menggerakkan massa. Di antara yang dilirik, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri ini pengaruhnya sangat besar di kalangan kaum muslimin. Saking besarnya, pernah suatu ketika ada orang datang dari Baghdad menuju ke Basrah. Sampai di kota Basrah, dia heran. Tiba di kota Basrah, kenapa pasar-pasar kok sepi? Ya. Bukan hari raya Idul Fitri, bukan hari raya Idul Adha. Kenapa kok sepi pasarnya? Lima tughlaqul aswaq, hal lakum aidun la na'rifuhu. Ya. Kenapa kok pasar-pasar ditutup sepi? Apakah kalian punya hari raya lain yang kita enggak tahu? Ya, dijawab oleh masyarakat sekitar, la Balil Hasan Al-Basri fil masjid ya'idun nas. Tidak ada hari raya, tidak ada hari libur. Cuman ada Al-Hasan Al-Basri sedang daurah, bahasa kita mungkin ya. Sedang memberikan mau'idah kepada manusia di masjid. Ada daurahnya Al-Hasan Al-Basri. Pasar sepi. Ya, tutup pasar jojoran, tutup ini bidina azani Allah wa iyyakum. Tutup, ditinggal oleh para pedagang, hadir ke masjid. Kenapa? Ada Al-Hasan Al-Basri. Ya, saking kuatnya pengaruh beliau, dilirik oleh salah seorang pemuka pergerakan untuk menggulingkan penguasa yang zalim saat itu. ini kita harus bawa Al-Hasan Al-Basri bersama dengan kita. Supaya apa? Supaya kaum muslimin mau keluar bersama kita memberontak penguasa. Al-Hasan tak mau. Ya. Tetap diambil li khanibidina azani Allah wa iyakum. Dibawa, diarak supaya kaum muslimin lihat, mereka, di tengah-tengah mereka ada Al-Hasan Al-Basri. Sampai akhirnya ada di atas jembatan, Al-Hasan Al-Basri nekat lompat dari jembatan. Nyebur ke sungai khanibidina azani Allah wa iyakum. Dikejar. Ya, dikejar. Saking besarnya pengaruh Al-Hasan Al-Basri. Nah, itu kejadian yang semacam itu membuat kaum muslimin gusar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita ambil dengan fenomena yang ada? Ditanyakan kepada salah seorang tokoh tabi'in, Talq ibnu Habib al-Anazi al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, Atfi'uha bittaqwa. Atfi'uha bittaqwa. Padam. Padamkan api fitnah dengan takwa. Fasu'ila an dzalik, beliau ditanya, takwa itu apa? Kita nanya solusi supaya tahu apa yang harus kita lakukan pada masa-masa fitnah semacam ini, kok tahu-tahu disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Qala, beliau menjawab, takwa amalun bi ta'atillah. Ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu engkau melakukan amal saleh ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah, tarju thawaballah, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Termasuk takwa engkau meninggalkan larangan-larangan Allah atas dasar ilmu, karena takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisinya Talq ibnu Habib al-Anazi al-Basri rahimahullah. Nah, kurang lebih sama dengan definisi takwa yang lain, hanya saja beliau menambahkan dua syarat penting, ya, melakukan amal ketaatan berdasarkan ilmu. Ini namanya mutaba'ah, harus cocok dengan sunnah Nabi kita Muhammad. Yang kedua, harus ikhlas. Ketika meninggalkan kemaksiatan juga sama, berdasarkan ilmu, juga karena keikhlasan, disebabkan dia takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang disampaikan oleh Talq ibn Habib di sini sangat sangat jelas dan gamblang, menunjukkan salah satu bentuk ketakwaan harus didasari dengan ilmu. Kalau enggak ada ilmunya, enggak jadi takwa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari ayat-ayat yang kita baca, khanibidina azani Allah wa iyakum, min simatil mujrimin, di antara kebiasaan orang-orang kafir yang banyak dosa, al-qawlu ala Allah bila ilm, suka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Yang disinggung dalam ayat-ayat di atas, klaim orang-orang kafir mereka bakal masuk surga. Ini termasuk bentuk al-qawlu 'ala Allah bila ilm, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Tahu dari mana kalau mereka penghuni surga? Mana hujahnya? Mana buktinya? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga enggak punya sekutu-sekutu yang bisa menjamin keselamatan mereka nanti di yaumul kiamah. Semuanya hanya omong kosong. Itu kebiasaan, ciri khas watak yang ada pada orang-orang kafir yang banyak dosanya, mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalkan orang-orang Yahudi. Ya. Kita tahu orang Yahudi itu adalah kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud. Ya. Dilaknat orang-orang yang kufur dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Dawud alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang terlaknat. Ya. Yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah, al-maghdub alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas banyak pelanggarannya. Bahkan mereka punya catatan hitam membunuh para nabi. Enggak cukup dengan membunuh para da'i atau para ustad. Itu enggak level mereka. Para nabi dibunuh. Khairifidina azani Allah wa iyakum. Tahu-tahu dengan tanpa apa namanya, dengan tanpa sadar mereka mengklaim nahnu apa namanya, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nomor dua, mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami kalau masuk neraka paling cuma beberapa hari. Ya. Satu, ngomongnya kami ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, kami andai kata masuk neraka, ayyaman ma'dudah, paling cuma beberapa hari, masuk Sabtu, Minggu keluar. Ya. Paling Ahad sore masuk, Senin pagi udah keluar, kata mereka. Hadibidina azani Allahu wa iyakum. Ya, itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi ciri khas mereka. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Kalau kita tahu orang-orang kafir yang banyak dosa, mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin tidak boleh mudah percaya dengan omongan orang-orang kafir. Ya. Jangan mudah percaya dengan omongannya orang kafir, apalagi dengan teori-teori mereka, apalagi dengan ideologi-ideologi mereka, apalagi dengan pemikiran-pemikiran mereka dalam bab ketuhanan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Mereka mudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak merasa nyaman, kita enggak berasa aman dari kedustaan-kedustaan mereka ketika mereka menjelaskan tentang prinsip-prinsip hidup. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Cara supaya sukses, cara supaya nyaman hidupnya, pakai teorinya orang-orang kafir. Sebagai mukmin yang baik itu enggak bakal merasa aman. Ini jangan-jangan dusta. Jangankan terkait dengan masalah hadithun nas, atas nama Allah saja mereka berani berdusta. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Maka seorang mukmin itu tidak percaya dengan ucapannya orang-orang kafir sampai terbukti kebenarannya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun faedah-faedah yang lain, begitu pula ayat-ayat yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Masya Allah. Tamam, tamam. Memang di antara syarat ketakwaan, menjaga ketakwaan, itu harus berilmu, harus talabul ilm. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Syarat diterimanya ibadah yang tadi disebutkan oleh Pak Muh, ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Ini juga menjadi syarat utama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang sudah berilmu, bahkan kesehariannya sibuk dengan thalabul ilm, tapi masih bisa tergelincir? Apakah perlu ditambahkan syarat banyak berdoa, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tergelincirnya seorang hamba dari siratal mustaqim, padahal dia setiap harinya sibuk dengan ilmu, diterangkan salah satunya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, besar kemungkinan karena tidak ada keikhlasan. Ya, tergelincirnya itu karena dari sisi keikhlasannya. Karena ikhlas ini bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa menghukumi ini orang ikhlas, ini orang enggak ikhlas hanya dengan zahirnya. Kalau zahirnya cocok dengan tidak dengan sunnah Nabi, kita bisa. Salatnya ini sesuai, zakatnya ini sesuai, hajinya ini sesuai. Karena memang tolak ukur zahir itu menggunakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun batinnya, kita enggak bisa menghukumi. Karena batin ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan besar kemungkinan seseorang tergelincir dari siratal mustaqim karena kurang keikhlasannya atau bahkan tidak ada keikhlasan. Ini disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada di antara kalian kaum muslimin, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Salah satu amalan penghuni surga apa? Ilmu. Karena aqrabu tariqin ilal jannah al-ilmu asy-syar'i. Jalan pintas menuju surga itu ilmu. Ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah, fima yabdu linnas, yang dilihat oleh orang. Kata-kata ini, tambahannya ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, itu menunjukkan dia saat melakukan amalan ahlul jannah tidak disertai dengan keikhlasan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai pada tingkatan jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta, saking solehnya di mata manusia. Di mata manusia. Fayasfiku alaihil kitab, fayakmalu bi'amali ahli nar, fayadukhuluha. Ternyata didahului oleh catatan kitab yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia pun akhirnya melakukan amalan ahli nar, dan dia masuk ke dalam neraka lantaran amal terakhirnya. Bergesernya amalan ahlul jannah menjadi amalan ahlul nar dalam keadaan jaraknya dengan surga tinggal satu hasta, kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'adamil ikhlas, karena enggak ada keikhlasan. Nah, dan itu beliau menjabarkan kalam panjang ketika mensyarah hadis tadi, itu ada dalam syarah hadis Arba'in nomor 6. Nomor 4. Syarah hadis Arba'in nomor 4 disampaikan oleh beliau rahimahullah. Boleh jadi sebab penyimpangan pada orang yang dulunya di atas sunnah, di atas al-haq, itu karena tidak ada keikhlasan. Dan memang orang kalau betul-betul ikhlas dalam menjaga ketakwaan, otomatis dia akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan rasul yang sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, mereka enggak pernah lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga di dunia dan juga nanti di yaumul qiyamah. Wallahu taala alam. نكتفي بهذا القدر. تفضلوا، بارك الله فيكم.